Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faslun ay hadha faslun. Wayambahi lan sayukjo. Sayukjo niku nek teng fikih kebanyakan mempunyai makna wajib, tapi kadang mempunyai makna sunnah. Nek teng mriki makna ni sunnah. Wayambahi lan sayukjo lil muridi marang murid. Apa halla yazala? Apa yento ora leren-leren sapa murid? Iku ala toharotin tetap ingatasi suci. Iku ala toharotin tetap ingatasi suci. Wa kullama ahdatha lan ing dalem semangsani hadas sapa murid, tawaddo'a mongko wudu sapa murid, wa sholat lan sholat sapa murid, rokataini ing rong rokaat. Wa sholat lan sholat sapa murid, rokataini ing rong rokaat. Dadi ngoten. Kala murid ingkang ngersakaken wusul dumateng Allah Ta'ala, selayaknya setiap saat, setiap waktu selalu dalam keadaan suci. Mergane kesucian anggota tubuh njenengan wudu kata sesuk ngoten utawa mandi niku. Walaupun yang disucikan itu merupakan anggota tubuh yang zahir, tapi kesucian anggota tubuh yang zahir itu bisa mempengaruhi terhadap kesucian hati. Itu menurut Imam Al-Ghazali dan kitab Al-Arba'in fi Usuliddin. Jadi ada asrar di situ. Ada sir yang begitu latif. Ada asrar yang latifah dari wudu yang dilakukan kepada anggota tubuh yang dohir, itu ternyata bisa mempengaruhi terhadap kebersihan hati, terhadap mencorongi hati. Sebagaimana hati yang bersih itu juga bisa mempengaruhi terhadap tubuh seseorang, terhadap kebersihan tubuh badan seseorang. Jadi ada istilahnya saling pengaruh mempengaruhi antara dohir dengan batin. Batin mempengaruhi dohir, dohir juga mempengaruhi batin. Itulah rahasianya katanya Imam Ghazali, kenapa jenengan disuruh wudu, jenengan disuruh mandi. Nah, karena ada hubungan antara dohir dengan batin. Kalau ada rahasianya, gitu. Bagaimanapun juga kondisi tubuh itu bisa mempengaruhi kondisi jiwa. Kondisi jiwa juga bisa mempengaruhi kondisi tubuh. Dan kalau orang yang sakit, ya kadang nanti kebanyakan ya, nanti jiwanya ikut terpengaruh. Tubuhnya sakit, jiwanya ikut terpengaruh. Entah apa itu, merasa malas atau apa, itu berarti anggota tubuh yang zahir bisa mempengaruhi terhadap batin. Dan selayaknya ketika setelah wudu ikut sholat dua rakaat, jenenge sholat sunatil wudu. Dan sholat sunatil wudu niki menurut ulama bisa dilakukan dengan sholat apa saja, tidak harus khusus sholat sunnah wudhu. Misalnya setelah wudhu langsung sholat duha, secara otomatis itu bisa menghasilkan kesunahan sholat duha, juga kesunahan sholat li apa jenenge li wudhu. Niku saged. Utawa langsung lakoni sholat fardu, niku nggih saged. Utawa langsung lakoni sholat qobliyah, niku nggih saged. Walhasil menurut ulama sholat sunnah wudhu niki bisa dihasilkan pokoknya sholat apa wae. Mergane yang menjadi apa tujuan utama setelah wudu dikengken sholat. Kalau wa ingkana mutahilan lan lamun ono sapa murid iku mutahilan iku wong kang duwe istri, duwe suami misale. Wa ata lan nekani sapa murid ngumpuli ahlahu ing apa iku bojone murid piye fal yubadir. Mongko becik cepet-cepet sapa murid, fal yubadir mongko becik cepet-cepet sapa murid bil ihtisali kelawan adus minal janabati saking janabah. fil waqti ing dalem saat itu juga. Fil waqti ing dalem saat itu juga secara langsung. Wala yamkuts lan ojo meneng sapa murid. Wala yamkuts lan ojo meneng sapa murid junuban hali wong kang junub. Dadi lafaz junuban iki isim fa'il ya. Junuban hali wong kang junub. Terus kalau berkeluarga lalu berkumpul dengan keluarganya, hendaklah segera setelah berkumpul dengan keluarga melakukan mandi secara langsung. Jangan sampai tidur dalam keadaan junub. Iki tirakat angel ngene iki. Dadi dulu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ketika masih muda, tirakatnya itu beliau berada di apa? Di oro-oro yang sangat dingin waktu itu. Di malam-malam beliau junub. Ketika junub, beliau langsung mandi di air sungai, buyur ngoten iki. Setelah itu bang apa namanya tidur lagi. Setelah tidur ternyata mimpi lagi. Junub lagi. Masuk air lagi, okay. Kedinginan beliau. Ketiganya tidur junub lagi. Terpaksa beliau masuk dalam air lagi padahal kondisi sangat dingin. Iya, katanya Syekh Abdul Qadir, wah ini bahaya ini. Turu meneh marine junub maneh. Supaya enggak tidur, Syekh Abdul Qadir niku naik ke gedung-gedung kerajaan, sisa-sisa kerajaan Persia kalau enggak beliau. Naik ke atas. Supaya nek ngantuk siti ceblok ngoten gitu. Berarti naik ke atas ben gak turu. Berarti ya wis lah sekarang gak turu-turu sampai subuh. Mergane nek turu siti langsung jatuh. Niku pikirane Syekh Abdul Qadir daripada kungku junub juru wae ngelu kok adus terus. Lah niku tirakate kados koyo ngoten niku. Mendingan aku gak usah tidur. Nah nek gak tidur kan mboten diganggu kali setan kan to ki. Lah wong ngoten niku gangguane setan. Makane Kanjeng Nabi mboten nate apa junub dia mboten nate. Junub krono apa jenenge diganggu setan turu junub mboten nate Kanjeng Nabi. Lam yahtalim qattu toha mutlakon abadan. Niku teng sirah. Dadi Kanjeng Nabi toha yaitu Kanjeng Nabi Muhammad mboten pernah mimpi keluar mani abadan. Karena apa? Mimpi keluar mani itu termasuk gangguane napa? Setan. Kala wa anta ahlahu falibatil bil ihtisal minal janabati fil waqti. Begitu juga ketika apa setelah head kok langsung apa bersih, maka diharuskan, maksud saya harus itu dianjurkan sangat untuk segera mandi. Jangan sampai diam dalam keadaan apa itu jenenge mboten gadai suci. Kala wala yamkuts junuban itu nek bener-bener sudah dihukumi suci loh ya. Nah, nek dalam keadaan head kok wudu ya hukumi haram mboten kene. Kala wa yasta'inu ala dawami taharati. Ya mergane kenapa kok haram? Mergane iku ta'ala ubil ibadah, dolanan ibadah. Lah wong ngerti gak sah kok diniati, kan ngoten. Nah niku haram mboten kene. Padha karo wong haid mandi tapi diniati menghilangkan apa hadas besar, ya mboten kene haram. Kalau mandi untuk niat apa supaya bersih, supaya dingin ya, supaya segar enggak masalah. Wa yasta'inu lan jaluk tolong sapa murid la supaya supaya kita ikut dawam apa jenenge dawamu toharoh ya daimu toharoh selalu dalam keadaan suci. Piye niku carane? Lah niki. Wa yastainu lan jaluk tulung sapa murid ala dawami toharoti ing atase langgenge suci. Ala dawami toharoti ing atase langgenge suci biqillatil akli kelawan sedidik emangan. Ngono. Biqillatil akli kelawan sedidik emangan. Apa kok ngoten? Ya fa innal ladzi krana sedune wong. Fa innal ladzi krana sedune wong yukthiru kang ngekeh-ngekeh no sapa alladzi al akla ing mangan piye yaqu iku tumibo lahu marang alladzi terjadi lahu marang alladzi. Apa al-hadathu apa hadath kathiron kelawan akeh. Karena selalu hadas fatasyuku mongko berat alaihi ingatasi alladhi apa al-muda wamatu ngelanggengi ala toharati ingatasi suci. Ngatan, nek kepingin selanggeng suci ini maka carane sidik mangane. Mergane nek wong akeh mangane maka hadasnya akan sering ya, sering hadas, sering kentut, sering buang air besar, sering buang air kecil. Ya, karena itulah nanti sulit dia untuk apa namanya selalu suci. Mau sithik-sithik wudu, sithik-sithik wudu. Lha ngoten niku. Gala maka berat. Wa fi qillatil akli lan iku tetep ing dalam sedidik emangan. Aidon halimane. Aidon halimane maunatun utawi nulungi ala sahari ing atase melek bengi. Ngoten. Ala sahari ing atase melek bengi. Wa huwa utai sahar iku min akadi wadhaifil iradati setengah saking luweh kuwe pira-pira tugase iradah ngarepno wusul marang Allah taala. Iku min akadi wadhaifil iradati iku setengah saking luweh kuwe pira-pira tugase iradah. Iradah niku ngarepake wusul dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nek mangane sithik, turune ya sithik. Ngoten niku. Padahal tidur yang sedikit itu merupakan tugas yang paling pokok bagi orang yang ingin wusul kepada Allah Ta'ala. Jadi santri aja agen turu nih. Maksimal santri turu itu maksimal 3 jam petang jam. Iku terusnya guru kula. Wah nek iso jadi guru kula 2 jam wae. Ora usah kakek-kakean turu. Niku mergane nek kakean turu jelas membuang-buang waktu nih. Nek cara Imam Ghazali nang kitab Bidayatul Hidayah maksimal niku wong turune jangan lebih dari 8 jam. Nek santri yo ojo lebih dari 4 jam. Jare Imam Ghazali, iku jareku tapi yo. Jare Imam Ghazali niku nek wong iku ojo turu sampai lebih dari 8 jam, maksimal 8 jam wis. Margane 8 jam itu sepertiga dari 24 jam. Berarti kalau sampean nanti tidur terus setiap hari 24 jam, ya berapa? 8 jam, maka hidup sampean nanti sepertiganya akan hilang digunakan untuk tidur. Lho ngoten niku. Aja lebih dari sepertiga wis. Lumayan tidur ora entuk dosa ya ora entuk maksiat kan ngoten nggih. Entuk dadi nanti sepertiga dari hidup jenengan digunakan untuk tidur semuanya. Ya. Berarti kalau 60 tahun jenengan urip, berarti yang 20 tahun iku isine turu. Lah nek lebih lah dari ngitung nol jenengan, dari nambah wae turu ku sak piro. Gala iku maunatun ala sehari. Yo, dadi melek bengi ora ono. Ulama niku kok akeh turune mboten wonten. Mesti sithik turune. Pasti nih sithik turune. Senian wonten salah satu ulama kalau ndak keliru sinten niku lha supe namine niki. Jadi ulama niki koncoan. Napa Syekh Ahmad Jabir kali sinten kula supe namine. Koncoan teng Mekah niku. Jadi nek koncone turu kudu dibukai. Ngoten. Nek sitoke turu, sitoke sing tangi kudu mbukai. Jadi gak oleh turu. Niki sepakat wong loro niki. Ya, berarti iso turu nek bareng utawa singitan. Ngoten niki. Jadi nek sitoke turu kokon mbukai. Nek sitoke turu kokon mbukai. Ngoten memang sepakat. Lan dados tiyang sedanten alim-alim fikih sedanten. Memang sing digoleki dulu masalah fikih. Gala Imam Nawawi ndak pernah tidur selama berapa tahun ya? 2 tahun beliau. Tidak pernah meletakkan lambungnya di tanah selama 2 tahun. Berarti tidak pernah tidur. Cara turu nu karo lungguh ngoten niku. Turu karo lungguh kuat pirang jam kan nggih. Sangat cepat sekali itu Imam Nawawi. Enggak pernah tidur. Kala wa huwa min akati wa dhaifil iradati. Kala melek bengi niku ya pegaweane santri kan nggih, pegaweane santri. Cuma ya garing isine mawon. Meleke ku ge ngisi apa lah kan ngoten. Wong isine ya beda-beda. Kadang ya jagongan. Nek jagongan niku kiyat niku. Mulai waduh, mari isa sampai hampir subuh nih wah. Ati subuh kadang biasa muruk kriya-kriya kesirep. Mboten niku. Niku sering niku teng mriku niku. Lare-lare nek kula buka ya uwangen, gledek ya bengi mari bergadang. Jagongan alon-alon, mbuh bahas apa ora ngerti niku. Kala waladhi utawi perkara yang bagi kang sayukjo lil muridi marang murid santri murid iku ala yakula yen to ora mangan sapa murid ora madang jare arek kene ya kala iku ala yakula yen to ora makan sapa murid illa an faqatin kecuali saking butuh. Waduh, dadi gak mangan kecuali lapar. Ngaten nggih, nek lapar baru makan. Kalau belum lapar, jangan makan. Walayana malan ora turu sapa murid ila an hola batin kecuali saking ngelindih. ngelindih. Ngelindih niku apa ya? Terkalahkan sudah. Ngantuk tenanan. Jadi dia apa enggak tidak siap-siap kesirep. Lah wis iku turune, ngoten. Ojo disiapno sak durunge. Ya bantal kasur siap dhisik baru mari ngono. Ora patek ngantuk di ngantuk ngantukno. Ora kaya ngoten niku. Kala niku sejatone sih harus demikian, jangan tidur kecuali memang terpaksa sudah ngantuk baru tidur. Niku pasti enak tidure. Kala wala ya nama illa an hola batin. Wala ya takallama lan ora ngomong sapa murid illa fi hajatin kejaba ing dalem kebutuhan. Santri ojo ngomong kecuali butuh. Butuh ngomong maksudnya omongane itu ada kepentingannya. Nek gak ono pentinge mendingan ora usah ngomong. Digawe liyane mawon, digawe sinau, digawe deres, digawe apalan. Wala yukhalitu lan wala yukhalita lan jento ora. Wala yukhalita lan jento ora nyerawungi sapa murid. Tidak berinteraksi sapa murid ahadan ing wong siji minal khalqi kang saking makhluk. Minal khalqi kang saking makhluk. Illa ingkanat kejaba lamun ana ikulahu kadwi murid fi muholatotihi ing dalem nyamburi ahadan, bergabung dengan ahadan, bergaul dengan ahadan, apa faidatun faidah, apa faidatun faidah. Jangan sering bergaul dengan seseorang siapapun itu kecuali ono faedah. Ya, nek gak ono faedah wis mendingan ora usah banyak teman ya. Karena itu menyita waktu. Bergaul sithik jagong, kamar sitok iki sok iki kamar iki sitok digilir setunggal-setunggal. Lah ora mari niki kapan mondoke. Nggih, gak selesai-selesai maksud kula diisi jagongan terus. Dan niku wala yukhalitu ahadan minal khalqi illa in kanat lahu fi mukhalatatihi faidatun. Berarti menyendiri, ngoten. Menyendiri demi kepentingan ini. Kala ya saiki wah medianya banyak, media sosial untuk berkomunikasi dengan waduh tekan ndi-ndi ngoten nggih. Nek gak duwe iku jare saiki wah rapate anu jare. Kadang wis duwe iki duwe iku sehingga koncone searat, arat. Semakin banyak teman semakin bangga lah kon ngoten. Kalau biasanya sih gak paham ngeten-ngeten niku. Facebook-Facebookan nopo jare ku jaman biyen nang pondok. Wah, koncoku saiki 500 jare. Wah, yuh. Apa maksudnya? Galak ngoten niku bangga malah kadang ribuan, 3000. Wah, iki mari dikomentari wong sakmene. Wah, ngoten. Piye? Galak iku nek ana faedahe ora apa-apa, nek gak ana faedahe secara diniyah mendingan ora usah. Ya toh? Apalagi nang pondok jelas ganggu itu. Iya. Koncone 1000, mari nunggu status kabeh, masuk kabeh. Waduh. Tak entek sampean waktune game buka ya toh. Berapa waktu iku untuk buka itu? Ah, mendingan pateni wae. Kala wala yukhalitu ahadan minal khalqi illa in kanat lahu fi mukhalatatihi faidatun. Dadi ojo gabung karo orang dulu. Nanti kalau Allah taala ngasih izin baru nanti kita gabung. Kapan ngasih izin? Ya mbuh kapan? Kapan izinnya nanti Allah yang akan ngasih tahu. Habib Soleh Tanggul terkenal aulia. Niku berapa tahun beliau itu tidak pernah keluar rumah. Khulwah beliau. Keluar-keluar yang mengeluarkan adalah gurunipun Habib Abu Bakar As-Segaf Gresik niku. Makomi wonten teng belakang Masjid Jami Gresik. Niku Habib Abu Bakar As-Segaf niku nggih waliullah sedanten tiang kali niku. Habib Abu Bakar itu istikharah kepada Allah Ta'ala ingin mengeluarkan Habib Soleh karena ini dibutuhkan masyarakat. Sekarang beliau lagi uzlah ya, gak gelem kan keluar kalau tidak ada yang menyuruh nopo keluar. Dan kalau yang menyuruh jenengan ya gak ero gelem. Sing nyuruh harus tingkatannya lebih tinggi lah. Baru Al-Habib Abu Bakar niki bermunajat kepada Allah Ta'ala istikharah minta petunjuk agar boleh mengeluarkan Habib Soleh Tanggur dari uzlahnya, dari munajatnya lah, baru terus dikeluarkan oleh Habib Abu Bakar As-Segah Gresik niku. Kalau lah niku nggih, dadi nek waliullah niku berjalan niku mergane ana sing nyuruh jalan, ngaten lho ya. Jadi gak sekarepan, meneng ya ora sekarepan, dakwah ya ora sekarepan. Mereka ngoten niku ana sing ngongkon, nek gak ana sing ngongkon mboten jalan. Kalau baru kan nanti kongkon medal, lah kayak Kanjeng Nabi di kongkon dakwah kan menunggu, kan nunggu dah, nunggu perintah dakwah kan. Mau hijrah nunggu diizinkan hijrah. Jadi ngoten. Lah kita mau komunikasi dengan Allah Taala ndak ada wahyu sekarang. Nggih napa mboten. Lah Kanjeng Nabi sudah ngasih apa namanya cara kita istikharah kepada Allah Taala. Kita sekarang waktunya keluar apa enggak? Kita sekarang waktunya diam apa enggak? Kita sekarang waktunya dakwah apa enggak? Kita minta pertimbangan kepada Allah Taala. Ngoten. Umpama sekarang mau haji saja walaupun itu wajib, istikharah. Ya. Loh, lah wajib kok istikharah, nentukan waktunya yang pas kapan. Itu yang tahu Allah. Bukan berarti kita enggak melaksanakan, bukan berarti kita enggak ngerti nek haji ku wajib. Baik, ndak kita nentukan waktu yang pas kapan. Umroh nggih ngoten. Niku yang nentukan nanti Allah. Saniki niku saya napa mboten kita istikharah kepada Allah Taala. Ila akhirih. Kala ila semuanya ya, masalah apapun mondok ya istikharah dhisik. Boyong ya kudu istikharah dhisik. Kate nikah tanggalnya kapan? Ya wis kono istikharah teng Allah Taala. Sing saya bulan napa ya Allah mboten niku. Kala wala yukhalita ahadan minal khalqi illa in kana lahu fi mukhalatatihi faidatun. Ngoten nggih. Niki sekawan iki, nggih, sekawan iki. Sedikit makan, sedikit tidur, sedikit ngomong, sedikit bergabung dengan apa namanya orang, ini rukune dadi wali to. Arkanul aulia. Rukune wali niku pinten? Papat. Niki. Niki rukune wali. Yang jenengan saged nglampahi niki waliullah insyaallah kan ngoten. Nggih. Mergane teng setunggal kitab nek boten kelintu ing kitab napa nggih. Ya Allah. Al-Anwar Al-Qudsiyah pernah keliru ya. Al-Anwar Al-Qudsiyah karangane sinten namine sing ngarang kitab Mizanul Kubra niku Imam Asy-Syaroni, Abdul Wahab Asy-Syaroni. Disebutaken rukune wali niku ana papat. Dinadumaken nek saeling kula nadumane ngeten. Baitul Wilayati Ussisat Arkanuhu Sadatuna fihi minal abdali ma baina somtin wa'tizalin da'imi ma baina somtin wa'tizalin da'imi. Terus nopole ku kok supil makene selenggale ma baina somtin wa'tizalin da'imi wa tarki aklin wasaharin nazihil khali. Nopo kula supil jadi ilingi mek ngoten tak iku. Jadi ma baina somtin wa'tizalin da'imi kilati aklin wasaharin nazalil nazihil ghali. Nah ngoten niku agak supe nggih niku. Jadi empat niku rukune dadi wali. Napa pertama? Pertama niku ma baina somtin, meneng. Ora kaken ngomong. Nomor kali wa'tizalin daimi, uzlah selamanya. Gak akeh bergaul dengan orang. Sidik ngomongi, sidik gabung karo wong kecuali diizinkan oleh Allah Taala, kecuali ada manfaate kan ngoten nek ana mendingan ora usah. Nggih. Terus sidik mangan ya. Nomor kali wasahar. Sahar niku maknane iku mau melek bengi. Niku sekawan rukune dadi napa? Wali niki arkanul aulia itu arkanul arkanus salat wa furudul wudu ndak niki rukune dadi wali ana papat niki. Terus Mbah Johari zaman biyen nek kowe nglakoni perkara papat iki ya kok kowe gorong dadi wali gak dadi wali jadi Mbah Johari tekan ana kuburaku orek-oreken patokane jare kongkon ngoten. Ya Allah, lawang kita belum melakoni pas ya. Mbah Johari ini. Mbah Johari ini ku wali yubloh, tapi istilah mastur. Wali mastur. Wali ini ku biasanya tertutup kali syariat ya, biasanya ngotong. Nek ngelakoni syariat, biasanya ketutup kewalian. Mbah Johari ini ku termasuk wali sing mastur. Sakurun kali Mbah Hamid, cuma sedoe disian Mbah Hamid. Mbah Hamid sedo 82, Mbah Johari ini ku sedo 93. Dan dua orang ini saling mengakui kalau Mbah Hamid adalah wali, Mbah Hamid juga ngakui nek Mbah Johari adalah wali, podo-podo wali ini cuma apa jenenge mastur ya. Gala puniku. wala yatakallama wala yanama illa an ghalabatih. Gak ono ya, gak ono critane wali rukune kudu pinter. Ora ono. Mergane piye, wali niku nek pun dadi wali niku mesti alim. Ngoten ya, mesti dadi wong alim. Otomatis nih. Jadi enggak syarat dadi wali kudu ngalim. Mergane nek wis dadi wali niku mesti alim. Mesti dikai ilmu laduni sama Allah Ta'ala sehingga dadi no dia alim. Tapi nek rukune kiai ya kudu alimun. Kudu niku. Iku jere sinten kiai sik kula supe Banyuwangi niku. Ya Allah, Yai Nuruddin kula eling. Arkanul kiai siji pinterun. Kudu pinter. Pakai bahasa Jawa tenan niku kula eling zaman cilik. Pinterun kudu pinter. Nomor loro jadukun. Jaduk itu dibaca gak merasa. Jadi jaduk. Banyuwangi gak jaduk santet wong jenenge. Nek temen iki kan jarang santet-santetan, Jawa Timur kathah. Maka nek temen iki dadi kiai kudu jaduk. Jaduk iku disantet mendal. Ora apa-apa, ditenung, diapakno, disihir, ra mandi. Ngoten niku jenenge jaduk. Nomor loro, nomor telu sugiyun, kudu sugih. Mergane nek gak sugih engko ya piye? Dianggep karo wong golek duwe. Lho ngoten niku kan. Makane iku arkanul kiai jer. Versi beliau katon nggih. Galat mergane nek cara ada sebagian ulama yang mengatakan sebagian kiai Jawa kuwi aja ngajar sik sadurunge ekonomi ini iku mapan. Ana sing berpesan demikian. Ana sing berpesan do kak ngenteni ekonomi mapan kapan kuwi kate ngajar lho kan. Wis pokok mulai teko pondok kon ngajar langsung ngajar ora usah kate ngenteni mapan iki. Ngoten, ada sebagian ngoten. Memang benten-benten sesuai dengan pengalaman masing-masing. Ngoten. Gala nek Kiai Maksum Lasem niku beliau itu pedagang yang hebat ya. Beliau mendirikan pondok itu karena ada isyarat dari Kanjeng Nabi. Sebelumnya tidak mendirikan pondok sama sekali. Berdagang terus yang namanya Kiai siapa Maksum Lasem, Abai Kiai Ali Maksum. Ini dagang terus. Baru ketika ada isyarat dari Kanjeng Nabi, beliau langsung apa jenenge membuka pondok pesantren. Ya sudah kaya, mau dagang mulai awal. Wala wala yatakallama waman aktsara waman utai sapane wong. Aktsara iku lamun ngekeh-ngekehno sapa man. Al akla ing mangan kosa mongko atos apa kalbu atine man. Kosa mongko atos apa kalbu atine man. Akeh mangan dadekno ati atos, maka iso nggih. Hubungane niku lho, niki perkara zahir tapi iso dadekno terhadap apa namanya pengaruh terhadap perkara sing batin. Itu bener Imam Ghazali. Jadi apa yang dilakukan oleh anggota tubuh zahir itu mempengaruhi terhadap batin. Akeh mangan iso dadekno ati atos. Padahal atine atos niku wis Quran dawuh wa ya asyaddu qaswah. Ayo. Wa inna minal hijaroni lama yatasyaqqaqu minhun. Lha ngoten niku. Ada sebagian batu yang bisa pecah, tapi hati kalau sangat keras tidak, wah sulit untuk dipecahkan. Wa taqulat lan berat apa jawarihuhu piro-piro anggotane murid man-man. Apa jawarihuhu piro-piro anggotane murid? Anil ibadati saking ibadah. Anil ibadati saking ibadah. Kala apa jawarihuhu anil ibadati saking ibadah. Makanya santri kudu akeh posone lho ya. Sidik mame akeh posone. Posone Qur'ane. Ya ben gak males maca Qur'ane, sidik mangane. Wa kasratul akli utawi akeh mangan iku tad'u narik apa kasratul akli? Iku tad'u narik apa kasratul akli ila kasratin naumi marang akeh turu. Ila kasratin naumi marang akeh turu wal kalami lan ngomong. Ngono. Tapi nek akeh mangani yo akeh turune akeh ngomongi. Apa meneh mangan karo jagongan bareng we. Wae enak pol iki wis. Ora leren-leren ngoten. Jagongan bareng nggawa klithikan ya. Dereng ngarepe ngoten. Puh, gak mari-mari mangan. Makane kasratul akli tad'u ila kasratil kalam. Bener niku, Bun. Kala wal muridu, saiki makan bersama, mesti jagongan. Ngene mboten. Ya, ora ono makan bersama meneng-menengan niku. Dadi semakin banyak makanannya, maka omongan juga semakin banyak. Ingaten. Wal muridu utawi murid iku ida kathuro ing dalem nalikane akeh. Iku ida kathuro ing dalem nalikane akeh apa naumuhu turune murid. Wa kalamuhu lan omongane murid. Sorot mongko dadi apa iradatuhu apa iradai murid, iradah kehendaki murid, kehendak ingin usul kepada Allah Ta'ala. Apa iradatuhu apa kehendaki murid, kehendak usul kepada Allah, iku suratan bentuk la hakikota kang ora ono hakikat iku maujud la hakadwi iradah. La hakadwi iradah. Lagi salah kabeh kita ini. Jadi ini anak uang kepingin usul kepada Allah, ibadah terus kepada Allah, akeh mangani, akeh turuni, itu cuma keinginan yang bentuknya saja, tapi mboten wonten hakikate, ngoten niku. Cuma keinginan saja, tapi tidak ada usaha untuk menuju ke sana. Itu jenengi umnia, itu namanya khalayan, khayalan semata. Mboten dikatakan roja, itu namanya amani. Amani itu maknanya apa? Khayalan. Kala mergane dhewe mboten usaha, wong usul niku sithik mangane sithik turune. Sabdul Qadir Jilani dan para wali niku tirakate luar biasa. Sing dilihat sekarang itu mek napa ne? Mek kramate. Sehingga wong kepingin keramat tapi mboten berusaha untuk memperoleh kekeramatan tersebut. Mek kepingin ini keramat wae. Moco keramate Mbah Hamid, iki keramat koyo Mbah Hamid tapi mboten purun usaha koyo Mbah Hamid ya apa supaya dadi napa? Keramat. Mbah Hamid niku nek cara apa namanya Kiai Haji Maimun Zubair, beliau dados wali niku keranten khidmah kepada orang tuanya. Beten-beten memang sebabe. Iku terus Mbah Mun niku sebabe salah satu penyebabe krana khidmah kepada orang tua. Lah termasuk orang tua niku mertua nggih. Mor sepah niku masuk kategori napa? Orang tua. Lah Mbah Hamid niku nek teng mor sepah niku saene luar biasa. Adik-adik ipare ngoten niku, wah niku dididik sembarang dibiayai ngoten niku kali Mbah Hamid Pasuruan. Dari situlah katanya Kiai Haji Maimun Zubair beliau itu menjadi aulia Allah dan itu salah satu penyebabnya. Nah kalau Syekh Abdul Qadir Jilani, wah sampean tahu bagaimana tirakatnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Luar biasa nih. Makan cuma apa namanya daun-daunan yang ada di ora-ora, enggak makan apa-apa. Saonoe makan niku, mboten golek malah. Nek santri wis golek, kurang sithik angkringan, ngoten niku. Kurang enak sithik golek sing rada enak lho kan ngoten. Syekh Abdul Qadir mboten saonoe. Baru nek seketika sudah wusul kepada Allah Ta'ala, hatinya tidak tergantung dengan keenaan kelezatan, Syekh Abdul Qadir sudah biasa ya makan makanan enak. Karena apa? Hatinya sudah tidak ta'aluk dengan makanan enak. Sehingga makanan enak itu sudah tidak mempengaruhi jiwanya. Nah kita kan masih terpengaruh dengan makanan enak kan? Nah, Abdul Qadir mboten. Ketika sudah mboten, maka beliau biasa makan ayam biasa. Santrinya dikongko tirakat. Wong dhisik ta'aluk karo makanan koyo ngene niku. Ya, santri kudu tirakat, kudu poso sampai kuru, sampai pucet. Ngoten niku. Niku santri-santri dikekon koyo ngoten niku. Lah kadang orang tua yang enggak ngerti terhadap apa namanya yang dilakukan oleh guru protes. Lho piye jenengan niki mangan enak-enak tapi santrine dikongkon mangan koyo ngoten niku. Kon mangan karak, kon mangan ngeten. Kadang protes niku. Iki wali santri sing enggak ngerti peraturan pondok. Makanya mulai awal itu kudu dikasih pemberitahuan kepada wali santri itu terhadap apa yang ada di dalam pondok dikasih tahu khususnya wali santri yang tidak pernah pondok ini kasih tahu. Lho niki protes nih itu yang teng Syekh Abdul Qadir. Nggih. Delok anake kuru sampai pucet. Ternyata Syekh Abdul Qadir di depannya itu ada ayam-ayam yang apa sudah tinggal tulang belulangnya. Protes ya Syekh Abdul Qadir, anak kula niku makannya sedikit kuru sampai badannya kurus, awake niku napa jenenge pucat. Lah jenengan mangan enak-enak niki dos pundi? Kan gak cocok nih jarene sapa jenenge wali santri niki. Jare Syekh Abdul Qadir, "Kum." Ngomong nang sapa jenenge tulang belulang niku. "Kum, berdiri wahai engkau tulang belulang." Langsung berdiri menjadi ayam dan berkokok. Jarene Syekh Abdul Qadir, "Nek anakmu iso ngene ora apa-apa mangan iki, Pak." Oh. Ya kan kan benten. Niki peraturan kiai kan ya. Luwih ngerti kemaslahate santri lho ngoten. Nah kene kalau protes jenengan. Misalnya sak kiai ini ngomong santri ora oleh metu lho jenengan bendino metu yai ngono pamane. Ya ora oleh protes. Regane metune kiai niku takaluke tetep nang santri. Ngoten. Mboten takaluk nang dindi. Mesti nek metu kepingin ndang mulih ngajar santri ngoten niku. Nggih, ngoten niku memang. Dadi nek jagongan suwi-suwi niku teng jaba niku nek wah niku gak kerasan biasa cepet ndang mulih, cepet nemoni santri tetep ngaji karo santri niku biasa. Kala lah nek wis iso ngono kowe santri, mongko metu mergane tak aluki wis ora nang metu tapi nang pondok. Cara metu kepingin ndang balik nang pondok. Nek jenengan kan mboten. Nang pondok tapi atine nang luar pondok. Lah makane gak oleh metu mergane nek wis metu kok pondok ilang tenanan. Wa fil hadithi lan iku ing dalam hadis. Makane wali santri itu sebenarnya kudu pasrah bongkoan. Makane jenengan makin nek mondokaken san putra niku jenengan terno dipasrahno ngoten niku nggih. Ampun dicul dhewe. Niku enggak apik ngoten. Pasrah. Kula pasrah ya niki jenengan apa akan pur terserah jenengan ngoten saeni ya, walaupun berangkat dhewe jane gak apa-apa ya mane waduh Sumatera Kalimantan ya ndak apa-apa berangkat sendiri oh, memang biayanya juga mahal sini sana kan nggih mendingan gawe sangune anake tapi sing apik nek iso diterno ngoten iku etikane cara mboten apa-apa wa fil hadits lan iku ing dalam hadis supaya kiyaine iku lebih tenanan ngurusi anake ngoten lebih tenanan, mereka ini kadang sungkan wah ini gak dipasrah, no, ini tak gepuk kok seneni tak grojong kok ngamuk wong tuwane umpamane ya mendingan gak usah digrojong makanya ngoten iki mungkin tanglet jenengan pak niki anake jenengan nek tilem angel bugane kula grojong angsal oh nggih mboten apa-apa ora ngoten ngoten mesti kula tangleti nang tiyang sepuh nek moro niki putra jenengan niki oh nggih nek kula grojong mboten apa-apa oh nggih mboten apa malah remen kula lah niki izin mutlak niki jenenge. Dadi penak mantun-mantun. Kala mamala'a fil hadits lan iku ing dalam hadis utai dawuh mamala'a orang ngebeki sapa Ibnu Adam, anak Adam. Wi'an ing wadah syarron kang luwi ala min batnihi tinimbang wetenge Ibnu Adam. Tidaklah anak Adam itu memenuhi wadah yang lebih buruk dari perutnya. Dadi mangan ojo sampai warak. Warung kadang nek oh ngoten niku ora leren. Kala min batnihi. Santri ya biasa nek guru ngentek gak leren. Makane bener. Ya santri iku sithik kurang akeh entek. Pas. Sithik kurang akeh entek. Niku bener niku. Kala asbuni Adam. Iku nyukupi Ibnu Adam repot, makanya wong niku seneng ngekei mangan santri, mergane mesti entek seneng banget niku jadi tiang niku nek nyugui ga entek niku piye ngoten perasaan tapi nek jenengan mertamu okay, terus didahar sak, wah ngoten niku seweneng tuan rumah niku kala hasbubni Adam iku nyukupi Ibnu Adam lukaimatun utawi piro-piro puluhan suapan lukaimat lho ya iki tasghir ya lukaimatun utawi pira-pira puluhan cilik enggak puluhan gede nek lukmah baru puluhan gede nek lukaimat puluhan cilik yukimna kang jumenengno sapa Ibnu Adam aklir yukimna kang jumenengno apa lukaimat sulbahu ing balung gegere Ibnu Adam sulbahu ing balung gegere Ibnu Adam dadi cukup untuk anak Adam itu suapan-suapan kecil yang mampu untuk menjadikan punggungnya itu tegak berdiri. Jadi cukup ya sengatan doa. Orang usah katanya ake-ake mangan. Walaupun tidak haram, ya. Walaupun nggak haram, mangan wakai sampai warak buatan haram kecuali sampai mutah. Nek sampai mutah baru dihukumi haram. Ya. Walaupun sampai teng dodo tenggorokan yang tadi, ya. Pokok gak mutah buatan haram buatan nopo-nopo. Kalau tapi nak sujud, ya balik tenang. Baingkana mongkalamun ono apa kelakuan, ikulah mahalata, ikulah mahalata, ikulah kena ora. Jadi nek mangan akeh tapi tujuan idkhulu surur kepada tuan rumah kan yo sae mawon kan nggih. Lah ngoten niku. Nggih mawon ya kan. Emang sing digoleki. Kala sing repot niku nek teng daerah apa daerah Maduraan itu kalau setiap tamu disuruh makan. Dan saya ngalami sendiri dulu waktu saya apa namanya dolan di rumah saudaranya teman-teman itu setiap rumah mesti makan walaupun itu enggak ada acara. Jadi di rumah ini makan, besok gak usah besok, langsung 5 menit pindah makan lagi. Satunya pindah makan lagi. Mangan nih, mangan terus. Waduh. Niki nek gak dimakan itu nanti mereka perasaan, ngoten niku. Gak enak koyo piye. Maka kita harus makan terus nih. Makan terus sampai warak tenanan kenyang tenanan. Kala nek wis ngono kudu duwene ilmu buta ijo. Maksudnya ben setiap saat bisa mangan ngoten. Ya la alfa in kana la mahalata. Kulo diijazahi gara guru kulo tapi lali piye. Yo napa niku dungane. Jadi waktu kita itu ziarah haji sama guru kita ya Haji Salahuddin Munsyid niku. Dan iki dungane Jawa padahal. Jadi setiap ziarah haji kan pasti dikasih makan. Lha niku cedek-cedek tempat iki. Waduh niki piye. Jarene guru kulo, ayo dipangan. Walaupun gak dikokon ya mesti dipangan karo arek-arek kan. Ayo dipangan, walaupun sebentar baru saja makan, ayo dipangan dintekno. Ngene dungane jarene. Lali kula niku. Saeling kula gulu kali weteng segara. Ngoten tok niku. Niku eling kula mek ngoten tok. Dadi gulu kali weteng segara selanjutnya kula mboten apal dungane niku piye. Gulu kali weteng segara. La haula wala quwata illa billah. Apa ngoten niku kula supe. Ya nek gulune kali wetenge segara wae mlebu lah kan. La mahalata hali mesti. Fatulutu tu'amihi. Fatulutsun li tu'ami. Kalau sampean harus makan lebih dari lukaimat, maka fatulutsun mongko utawi sepertigae perut iku li tu'amihi kanggo panganane wong. Wa thulutsun lan utawi sepertigae perut iku li syarabihi kaduwe minumane wong. Wa thulutsun lan utawi sepertelu iku li nafasihi kaduwe ambekane wong. Ngaten dadi sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga untuk tempat bernafas. Dadi nafas itu kalau bisa dimasukkan sampai ke perut. Iku salah satu olahraga ya, yang terbaik itu nafas ambekan sampai ke perut. Itu salah satu juga untuk memperoleh tenaga dalam kayaknya ya. Jadi nafas sampai ke perut. Kita mriki baru dikeluarkan. Lawatan. Itu nanti kuat akan nahan ambekan. Mergane kadang ada di sebagian amalan-amalan itu harus tidak napa jenenge ambekan. Termasuk saeling kula amalan nek kepengin ketemu Kanjeng Nabi niku maca bismillah ping selikur tapi mboten ambekan. Wah niku nek gak apa namanya ke dalam perut itu kesulitan. Jadi harus ditahan dalam perut baru maca bismillah sampai 21 kali. Faslun ay hadza faslun. Wa yambagi lan sayukjo lil muridi marang murid. Apa ayakuna yen to ono sapa murid iku ba'dan nasi luweh atuh-atuhe menungso anil ma'asi saking biro-biro kemaksiatan. Wal mahdzurati lan biro-biro perkara kang dilarang. Wa afadhuhum lan luweh njogo-njogone annas lil faraidi marang biro-biro fardu. Wal ma'murati lan biro-biro perkara kang diperintah. Wa ahrasahum lan luweh ngungsengi annas. Ngungseng itu pingin sungguh-sungguh. Iku ngungseng itu. Wa ahrasahum lan luweh ngungseng-ngungsengi annas alal qurubati ing atase biro-biro ibadah. Alal qurubati ing atase biro-biro ibadah wa asra'ahum lan luweh cepet-cepet di annas ilal khairati marang biro-biro kebagusan. Fa innal murida krono seduhune murid iku lam yatamayyaz ora dadi beda sapa murid an ghairihi saking liyane murid Minan nasi saking menungso, niki bayan saking hoer, illa bil iqbali kecuali kelawan menghadap, illa bil iqbali kecuali kelawan menghadap alallahi ing atase Allah wa ala taatihi lan ing atase taat Allah. Wa tafarruhi lan kosong an kullima, kosong terlepas an kullima saking sekabehane perkara yashuluhu. Jenengan yushilu nggih. Nek tara kulo kula niku sing apik macane yashulu. Ora usah yushilu umurkane sagola yashulu. Niku sudah mutaati dhewe. Yashuluhu ngoten mawon. Yashuluhu kang menyibukkan apa maing murid, menyibukkan apa maing murid, menyibukkan menjauhkan maknane niki an ibadatihi saking ibadah murid. An ibadatihi saking ibadah murid. Kala dadi murid lebih harus menghindari maksiat dan jangan sampai melakukan hal-hal sing ganggu ibadah. Berarti nek santri ojo sampai ngelakoni perkara-perkara sing ganggu ngajine, sing ganggu belajare, mboten. Apa mawon wis. Nggih, misale bahkan dulu niku. Ya niki mungkin apa namanya ikhtiari guru kula. Zaman biyen kula nek teng pondok niku walaupun ada undangan pernikahan, kula niku gak diizini untuk datang. Walaupun teman saya sendiri ora oleh. Walaupun kadang ora oleh niku mboten secara langsung. Ngaten, mboten secara langsung. Mek dikongkon mek diomongi ngene tok. Ya sing apik endi? Ngoten tok. Tapi wajahnya itu mengindikasikan ojo metu, lho ngoten niku. Kaya-kaya sing padahal kalau izin benangan nanti rencang kula sing nikah. Ya sing apik endi? Dipikir, lho ngoten. Oh, berarti ini ngongkon ojo metu, lho kaya ngoten niku. Waduh, sampai kok mergane apa kok nek keluar. Nah, niki jelas kita enggak ngaji, sudah beberapa pengajian yang akan kita lewati ngoten niku. Kados kaya ngoten. Niku apa pilihan beliau mungkin ya. Kala itu awal demikian luar biasa kowe. Mbok dikongkone santri ku ngaji tok aja sampai ganggu hal-hal yang menyibukkan saking napa ngaji. Aja sampai. Kala nek nglakoni perkara kudu ana hubungane karo ngaji. Nek gak ana hubungane karo ngaji mboten angsal. Karena itulah santri teng mriku mboten nate dikengken narik sumbangan mboten nate. Ngoten. Sumbangane langsung jalukno sapa? Wiritan teko dhewe ngoten. Niku nek teng mriku nggih kula eling banget niku waktu dulu. Waktu kita masih masuk pertama kali dan ada pembangunan di pondok sana, membangun ya, karena itulah pondok belum terkenal, wong baru pertama kali apa mendirikan tahun 2006 kalau nggak keliru, saya masuk di sana itu bangun kekurangan semen, katanya Pak Tukang semennya habis, guru saya langsung ngomong pada anak-anak, ayo mau coba wiritan, Rotibul Hadad, ping selikur, jaluk semen. Ngoten nggih. Ya wasilah kan ngoten nggih. Setelah selesai, kluduk-kluduk-kluduk ada becak datang. Bawa semen sebecak. Ditanya itu orang yang apa nyetir becak. Ini dari siapa, Pak? Enggak tahu, pokok tadi orang suruh bawa ke sini katanya. Ya wis, ngoten niku. Modeling ngoten niku pun. Kepingin opo mawon, kepingin beli tanah yang harga 200 juta. Wiritan arah-arah. Ayo maca Yasin. Yasin, dulu Yasin, Yasin, dulu Yasin, Yasin. Ngoten niku. Nggih, ngaji mesti maca Yasin, ngaji mesti maca Yasin. Padahal ngajine sedina niku wonten ping sedasoan. Ngoten. Ya berarti 10 Yasin ben dino. Ngoten niku. Khusus untuk iki. Ngoten. Manten-manten dapat beberapa hari, ndak lama itu, 3 hari atau berapa hari. Guru kula mek nelpon karo kancane. Ini, Pak, saya mau beli tanah di belakang rumah ini 200 juta dan bangunannya gimana, dibeli apa enggak? Dibeli saja. Loh, dibeli saja? Iya, saya yang bayari semua. Ya Allah Gusti, langsung entuk 200 juta kontan, subhanallah. Ngoten niku ya, yes, kaya ngoten niku modele ya, beda-beda ya kalah. Yo ora kena dipadakno loh. Ya Allah Gusti, guru kula mboten nate maksiat, ya Allah, kula ilang, eling banget. Mesthi nek lewat niku nunduk ngeten iki. Ora tau kok tolak, to nek lewat nunduk ngeten. Kok iso. Jadi kadang karo wong sing rada tuwa malah digodhoi. Nek di nyetir mobil sing tua sing rada sing nyetir misalnya pamane ya niku. Nyetir mobil kadang di depannya itu di truk-truk ada gambar-gambar yang agak-agak genah-genah kan ngoten. Malah dicedekno. Lha ngoten niku. Ra genah pamane. Gudo karepe. Iku lho gambar apik lho. Ya gak kelem jelas ngoten. Ya Allah. Madre digudo. Ya Allah Gusti. Kados kaya ngoten niku. Lha kun. Sahihan ala anfasi. Nah itu. Jokone teng santri ini kados kaya ngoten. Luar biasa. Kula eling. Wa tafarruqi ora tau jenenge santri ditarik ngoten mboten nate teng mriku lho ya pun beten-beten dadi tiap pondok nanti niku caranya beda. Beda. Ampun sampean apa nanti podono ya ora iso blas. Kita harus bisa memahami kita ada di pondok mana, ngoten. Jadi ora iso kudu podono saklek kudu koyo ngene mboten saged. Ya setiap pondok punya metode sendiri-sendiri dan punya kebiasaan sendiri-sendiri. Mbah Hamid Pasuruan ketika pertama kali disuruh memegang pondok pesantren yang karena apa namanya mertuanya meninggal dunia waktu itu tidak langsung merubah secara spontan enggak diikuti yang dulu apa dilestarikan ngoten. Cuma sedikit demi sedikit yang kurang ditambah. Enggak langsung dirubah ngoten niku. Nanti niki akan bisa menimbulkan kegoncangan di dalam. Kalau bisa merubah tapi seperti mengambil air, mengambil ikan dalam air supaya tidak keruh bagaimana. Ngoten niku carane dan Mbah Hamid pinter banget ngoten. Santri ya butuh saged mengadakan perubahan di masyarakat tapi tidak sifatnya apa ya yang cepat nih revolusioner istilahnya apa-apa jangan terlalu semacam itu ya jangan menimbulkan kegoncangan di masyarakat sithik-sithik wae teng pondok nggih ngoten ojo langsung kepingin ngadakan perubahan gak kuat sak pengurusi mau gak kuat nek langsung lah ya harus sedikit demi sedikit dicontohkan oleh sang kiai ini sithik-sithik baru nanti ada perubahan. Kala waliyakun lan beci ono sapa murid iku sahihan iku medit pelit ala anfasihi ing atase pira-pira nafase murid. Pelit bernafas ta maksude mboten. Bukan berarti pelit bernafas siti ambekane, mboten iki. Bakhilan tur pelit bi auqatihi kelawan pira-pira waktune murid. Piye maknane niki? La yasrifu. La yasrifu orang gunakno sapa murid minha saking anfasihi wa auqatihi. Kalilan ing perkara sedidik wala kathiran lan ora perkara akeh ila fima kejaba ing dalam perkara yukoribuhu kang mendekatkan apa ma ing murid yukoribuhu kang mendekatkan apa ma ing murid min robihi saking pangerane murid wa yaudu lan kembali apa ma alaihi ing atase murid binaf'i kelawan kemanfaatan fi ma'atihi ing dalem nggon kembaline murid yaitu akhirat fi ma'atihi ing dalem nggon kembaline murid yaitu akhirat medit ambekane medit waktune jangan digunakan untuk hal yang tidak berguna nek iso setiap waktu iku setiap ambekan itu ono wiritane niki nek cara ulama jenenge hifdzul anfas wiritan setiap apa namanya nafas keluar dan masuk itu istilahnya hifdzul anfas menjaga nafas agar keluar masuk selalu dengan menyebut nama Allah. Jadi narik Allah keluar Allah narik Allah keluar Allah kata-kata ini wiritannya terserah nggak harus Allah saja kalimat-kalimat yang lain yang penting wiritan Quran yo monggo mergane wiritan paling saya adalah Quran. Jadi setiap nafas itu tarikan nafas selalu berbunyi Al Quran. Masya Allah. Kalau wayang bagilan sayukjo, apa ayakuna yen to ono? Ikulahu kadwi murid. Ikulahu kadwi murid. Apa wirdun wiritan? Mingkulinauin saking saben-saben werno. Minal ibadat ikang saking ibadah. Minal ibadat ikang saking biro-biro ibadah. Yuwadhibu kang ngelanggengi ngistiqomai sapa murid alaiha ing atase ibadah wala yasmah jenis sing enak wala yasmaha nih. Wala yasmaha lan yento ora wala yasmaha lan yento ora memberi kemurahan sapa murid. Bitarki syai'in kelawan ninggal sesuatu. Bitarki syai'in kelawan ninggal sesuatu minha kang saking ibadah. Fi usrin ing dalam waktu sulit. Wala yusrin lan ora ing dalam waktu gampang, mudah. Wala yusrin lan ora ing dalam waktu mudah. Santri kudu duwe wiritan ibadah, setiap macam ibadah kudu duwe. Ngaten. Salat kudu ana wiritane apa? Misale sampean pilih tahajud wis, ngaten. Iku ojo sampai ditinggal. Sedekah seminggu pisan, yo seminggu pisan, ojo sampai ditinggal. Quran, misale sampean punya wiritan apa kudu duwe. Wiritan la ilaha illallah kudu duwe. Pokok setiap macam ibadah kudu ana wiritane. Santri kudu duwe wiritan, mergane wiritan itu senjata. Senjata. Sing kapan-kapan senjata itu bisa digunakan. Ngoten. Kapan-kapan itu bisa digunakan. Walaupun sekarang enggak butuh, kapan-kapan bisa dibutuhkan. Ada salah satu orang, tiga orang, ini dawuh Kanjeng Nabi. Apa namanya? Dia bepergian, lalu setelah itu orang ini karena kehujanan atau apa terpaksa menginap dalam gua. Ketika mereka masuk dalam gua, maka pintu gua tertutup dengan batu yang sangat besar dari atas gua. Mereka bingung. Sehingga mereka bermusyawarah, terjadilah kesimpulan bahwa kalian tidak akan bisa keluar dari gua ini kecuali tawassul kepada Allah Ta'ala dengan amal-amal kalian yang dulu pernah dilakukan. Maka satu persatu tawassul dengan amalnya masing-masing. Satu tawassul, buka sidik, gak iso metu. Nomor dua tawassul dengan amalnya, gak iso metu. Nomor tiga tawassul dengan amalnya yang terakhir, niku tawassul langsung buka semua sehingga bisa metu. Itu amal. Termasuk sing tawassul, sing dengan amalnya itu tawassul dengan keistiqomahannya berbakti kepada orang tuanya. Dia tidak mau minum sebelum orang tuanya minum. Dia tidak mau memberi makan anak-anak istrinya sebelum anak istrinya apa jenis orang tuanya minum. Jadi istiqomah setiap saat demikian. Karena lah itu nanti bisa dibuat senjata. Jenengan misalnya nanti suatu saat kesulitan, maka dulu misalnya ya Allah dengan apa wiritan yang wasilah wiritan yang pernah saya baca, ya Allah saya minta engkau permudahkan urusan saya ini. Ngaten niku bisa. Dan ini sepakat para ulama, nek tawasul dengan amal soleh niku boleh. Okay. Yang jadi perdebatan, tapi mayoritas mengatakan boleh adalah tawasul dengan dhati ulama, dengan dhati poro nabi. Misalnya jenengan tawasul dengan nabi, tawasul dengan poro wali, ini boleh apa enggak? Mayoritas ulama mengatakan boleh, cuma minoritas yang mengatakan enggak boleh. Iya toh? Nah niku. Nek sing tawasul dengan amal soleh, ulama semuanya sepakat diperbolehkan. Ya. Misalnya tawasul dengan Quran yang telah dibaca, ya Allah mudahkan urusan saya dengan Quran yang telah saya baca. Bukan berarti sampean minta pahala Quran sekarang, enggak. Itu tawasul dengan apa? Amal soleh. Mek tawasul toh, gak minta pahala sekarang. Kalau niku carane, itu fungsine ngelanggengi wiridan, ngelanggengi ibadah. Kala fal yukthir moko becik ngekehno sapa murid min tilawatil Qur'ani saking maca Qur'an al azimi kang mulya. Tapi yo gak maca to ma'at tadabburi sertane angen-angen. Lima anihi marang pira-pira maknane Qur'an. Dadi maca Qur'an dikehno tapi karo angen-angen maknane. Maca to Quran tidak sampai ke dalam hatinya, niki bahaya. Mergane Kanjeng Nabi nanti dawuh, nanti di akhir zaman akan ada sekelompok orang yang dia itu wah, baca Qurannya tidak sampai melewati tenggorokannya. Ngaten. Dadi mek nang tenggorok nang mulut tok, gak sampai melewati tenggorokan. Maksudnya tidak sampai ke hati, mek diwaca tok tapi ora diangen-angen maknane. Ya memang ini nanti yang menjadikan dia kafir itu tidak hanya satu ya, yang lain banyak. Mereka dikatakan oleh Kanjeng Nabi sebagai orang kafir, mergane yahrujuna minad dini nggih ka kasahmi kahurujis sahmi minar romiyati. Ngoten dawuh Kanjeng Nabi. Mereka keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari sasaran. Cepet banget metu sangke agama. Wong-wong sing koyo ngoten niku kafir tapi macane Quran padang. Akan medeni to niki. Berarti kita enggak tahu kalau dia kafir, enggak tahu. Ya Allah. Kala makane kudu tadabur maknane. Wa tartili lan tartil li al-Fatihi marang pira-pira lafate Quran. Dadi diwaca tartil aja kesusu. Ya. Satu persatu hurufnya dibaca. Di alfadihi marang piro-piro lafati Quran. Maca Quran niku la Allah luar biasa faedahnya. Apa meneh apalah? Ngajarno Quran, man allama dalam hadis, man allama ibnan lahu Quranan nadzoron hufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang mengajari anaknya baca Quran nadzoron dengan melihat, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala. Niku faedahe wong kang ngajar Quran nadzoron dengan melihat. Lah nek apalan ya malah gede. Ngoten. Teng selanjutnya disebutakan waman allama ibnahu Quranan dohiron, ngoten istilahnya. Dohiron bi rafa Allahu bihi darajatan sampai ila akhiri ila nihayati aukamakol. Nek ana wong ngajari anake Quran apalan, maka Allah akan mengangkat derajatnya terus menerus sampai terakhir ayat yang diajarkan. Berarti nanti derajatnya di surga akan terus naik. Niku faedahe wong kang ngajaraken Quran. Istighol bil Quran itu lebih baik daripada sholat sunnah. Kalau mengerti. Sibuk ngapal no Quran itu lebih baik daripada sholat sunnah. Sama tinggal di kitab Al-Majmu' karangane Imam Nawawi. Bahkan istighol bil Quran, apalan Quran, nambah apalan Quran itu luwih apik daripada sibuk ngelakoni fardu kifayah. Fardu kifayah kaya apa contohnya? Kaya ngelayat. Niku fardu kifayah kan toh? Mendatangi apa ngubur mayit itu fardu kifayah. Luwih apik apalan Quran. Luwih apik nambah apalan. Ya. Ngaten niku subhanallah. Niki kados kaya ngoten lho. Kita kok cek gak semangat kadang ya. Padahal pahalane luwih gede. Kadang kita semangat malah yang lebih rendah dari itu. Nek sifate sunah-sunah semangate pol. Ya. Nek sifate fardu kifayah semangate pol. Padahal yang lebih utama niki. Nggih. Ngajaraken, nek ngajar misalnya ngajar di luar umpamane ya. Ngajar di luar itu kan sifatnya fardu kifayah. Kecuali gak ono wong sing iso kecuali jenengan, fardu ain dadine. Itu fardu kifayah, tapi ki luwih utamaan jenengan niku nambah apalan Quran daripada ngajar di mana-mana kok tapi Qurane gak mari. Nek Qurane mari monggo ya, saeco-econe ya. Kalaupun niku pendapatnya para ulama. Kados kaya wonten. Sebagai penyemangat agar kita niku selalu maca napa Al-Qur'an. Kala ma'atadaburi di ma'ani wa tartiri li alfadi. Dadi diangen-angen maknane nggih, makane kudu ana tafsire kudu paham. Wal yakun lan beci ana sapa murid iku mumtalian iku wong kang kebek bi azamatil mutakallimi kelawan keagungane zat kang berbicara. Kelawan keagungane zat kang berbicara inda tilawati kalami ing dalem nalikane maca kalami al-mutakallim. Inda tilawati kalami ing dalem nalikane maca kalami al-mutakallim. Jadi nek pas maos Quran hendaklah hati dipenuhi dengan keagungan kepada Allah Ta'ala. Ojo maca Quran karo rokoan. Haram, mboten kene. Nggih. Majelis di mana Quran dibaca, jangan rokoan di situ. Rokoane di luar. Bapak nek mriki, niku nggih niku haram. Niku ulama pun apa ulama sekarang niku enggak ada apa namanya keterangan demikian. Umpama majelis niki Qurane diwaos ta mriki, maka jangan rokoan di dalam. Kalau rokoan di luar saja. Misalnya jenengan apa pas mukodaman biasanya bareng maca nggih. Lah nanti ketika di dalam rumah itu ada orang yang baca Quran, jangan rokoan di situ. Kepingin rokoan keluar saja. Mboten niku. Rokoan di majelisul ilmi niku nggih haram. Mboten angsal. Walaupun rokok hukumnya napa? Makruh utawa sampean ngatakan mubah lah ya, tapi kalau di tempat-tempat tertentu itu hukumnya haram. Nah, demi untuk mengagungkan Al-Qur'an. Tapi ini jarang khususnya teng masjid. Niku haram rokok teng masjid, tapi jarang orang tahu. Ngaten niku. Kala wala yakra'u. Itu ulama sekarang ya. Itu mergane rokok itu adanya cuma zaman sekarang. Zaman dulu enggak ada yang namanya rokok niku mboten. Nek ana hadis nerang no rokok harame rokok pasti hadis niku palsu, pasti palsu. Karena zamane Kanjeng Nabi ora ana rokok. Ngaten. Kono hadis nerang no misalnya war rokok apa piye misalnya. Hah? Niku jelas hadis palsu. Mergane kata niku kula semerap kadang. Ada man syaroba hadad duhon au kamakol ngoten niku itu jelas hadis palsu. Nek ana zaman biyen niku rokok. Pembahasan mengenai rokok niku dibahas oleh ulama kata. Lah wong masalah kopi mawon niku khilaf kopi niku. Saeling kula ana sing ngaromno kopi. Lho kok iso kopi harum iku piye? Ya mbola wis jenenge ulama duwe penemu dhewe-dhewe. Lah ya wong kopi sik khilaf apa meneh rokok lah kan ngoten kan. Makanya sampai Syekh Ihsan Jampes itu duwe kitab Risalah Kopi dan Rokok. Jenenge Irsadul Ikhwan fi Ahkami Syurbi Dukhon kalau nak biru. Hukum syurbi dukhon menghisap rokok. Syurbun minum tapi dalam konteks ini maknanya menghisap. Masa rokok diminum rasanya enggak pas. Berarti menghisap rokok. Dan beliau cenderung boleh di situ. Oke. Biasa wong Jawa ya ta. Pergane dhewe dalil dhewe bener sampean. Pergane wong Jawa ya pergane kata sing ngerokok. Kata sing ngerokok. Gala wala yakra kama yakraul ghafilun. Wala yakra lan aja maca sapa murid tapi sing ngaromaken kata termasuk sing ngaromaken iki sing ngaran kitab yang kita baca Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad niku ngaromaken rokok. Mudeni kalami jenengan tingali teng akhir kitab Buhyatul Mustarsidin. Buhyatul Mustarsidin timiku teng akhir-akhir yang menerangkan masalah makanan, beliau menyinggung masalah rokok. Mudeni kalami ya wis biasa ulama benten-benten penemune kan ngoten nggih. Tinggal sekarang jenengan iku sing mantep sing endi? Hah? Sing mantep sing endi tinggal jenengan. Jelasnya sing mantep nek jare jenengan sing halal. Kalau wala yakro lan aja maca sapa iku jenenge murid kama yakrohu kaya oleh maca yakro ya aja kama yakro kama yakrohu kaya oleh maca sapa al-ghafilu napiro-piro wong kang lali alladzina rupane wong akeh yakrouna kang maca sapa alladzina al-qur'ana ing qur'an bi alsinatin kelawan piro-piro lidah fasihatin kang fasih lidah wa'aswatin lan piro-piro suara aliatin kang tinggi suaranya sangat tinggi wa'kulubin lan piro-piro ati minal khusyuhi sangking khusyuh wa'talzimi lan mengagungkan lillahi marang Allah khaliatin kang sepi. Lho ya suaranya lantunan ayatnya bagus, lidahnya fasih, suaranya tinggi, tapi hatinya tidak ada pengagungan kehusuan kepada Allah Ta'ala. Ojo maos kados koyok ngeten. Mergane maos koyok ngeten iki ono faedahe tapi sithik banget. Ya. Ono sing warani gedhe faedahe, tapi lebih gede meneh nek pancene wonten kehusuan. Bagaimanapun juga maca Quran niku pahalane gede walaupun gak khusyuk mboten. Nggih. Walaupun gak khusyuk pahalane gede, apa meneh nek karo khusyuk. Kala khaliyatin kang sepi. Khaliyatin kang sepi. Lah apa kudu ngadep ulon? Ora kudu. Mboten kudu. Nggih, mboten kudu. Wong zikir niku iso berdiri, iso tidur-tiduran, ya, iso karo lungguh. Qiyam wa qu'ud wa 'ala junubikum. Lah kaya ngoten niku. Ya, iso qiyaman, iso qu'udan, iso turu. Zikir terserah. Jenengan mboten wong Quran niku nggih zikir. Maka terserah jenengan zikir dengan model kaya napa mawon, terserah. Sing penting zikir, ngaten. Dari ayat itu ulama mengatakan kalau kita zikir sambil lari-lari ya ora apa-apa. Zikir sambil menari-menari ya ora apa-apa. Pokok menarinya sesuai dengan syariat ya. Enggak erotis, enggak apa ngoten. Lah nek menarine mbut kaya ngoten niku mboten angsal. Kedah nek perempuan ya ora usah menari-menari lah kok usah aneh barang. Cara umpamane dzikir sambil menari, maksud saya dzikir sambil menari itu seperti goyang-goyang niku lho. Nah ngene iki. Kan kadang wong lah ilah sampai goyang tenanan ngoten iki. Ndak apa-apa. Ora ono sing haram ngoten niku. Apalagi kalau gak goyang kadang gak semangat. Ya mendingan sama gini mawon sambil tambah nopo semangat. Ada ulama niku, salah satu ulama yang pertama mengharamkan goyang-goyang saat dzikir. Jadi mengharamkan dia kalau saat zikir goyang-goyang ngeten iki. Ya, diharamkan. Suatu saat dia di majelis para ulama aulia, di situ melantunkan zikir, semuanya goyang, dia ikut goyang sendiri. Ditanya, "Wah, kalau begini ternyata goyang itu tidak haram ya, karena dia tahu sekarang ternyata itu semakin menjadikan orang nopo semangat." Jadi tidak apa-apa zikir. Kalau ada sufi yang apa munyer-munyer nih, ini nggak apa-apa itu. Jangan diharamkan. Lawang dolanan mawon karo pencak silat-silatan itu boleh. Apalagi silat-silatan karo zikir. Paham nggak betul ini? Kanjeng Nabi kan membiarkan itu orang Habasah dolanan di dalam masjid. Bahkan Sayyidah Aisyah kepingin melihat, yo dikongkon delok karo Kanjeng Nabi. Ayo kepingin delok tanggih Kanjeng Nabi. Ayo delok tak barengi. Ngoten niku. Sampai wis piye? Wis anu wis seneng apa kurang? Mpun Kanjeng Nabi, ya wis mpun. Dibiarkan sama Kanjeng Nabi. Nggih, mereka tetap bermain baik demikian. Berarti kita itu umpomo ya zikir karo mencolot-mencolot iku yo ora apa-apa, ngoten niku. Itu maksud saya. Jadi orang kudu ngadep ngulon tapi sing apik ngadep ngulon. Dan nek corot Ibnu atau Ila Asakandari dikir iku sing apik sirae niku janggute niku teng dodho ngweten. Waduh niku piye niku. Jadi maca Quran ngweten. Kesirep kok dadi niku. Niku cara beliau ya. Jadi sing apik ngoten niku. Wanteng menghadap ke barat menghadap ke kiblat. Kala pun niku, niku carane maos Quran ana pengagungan kepada Allah Taala. Ya qra'unahu kama unzila min Fatihati ila khatimati wala yaduna makna. Ya qra'unahu maca sapa iku al-ghafilun ing Quran. Ya qra'unahu maca sapa al-ghafilun ing Quran kama unzila kaya oleh diturunno apa Quran min Fatihatihi saking Fatihai kawitane Quran. Ila khatimatihi tumeka pungkasane Quran. Tapi wala yadruna lan ora ngerti sapa al-ghafilun maknahu ing maknane Quran. Maknahu ing maknane Quran. Wala ya'lamuna lan ora ngerti sapa al-ghafilun li ayyi syai'in krana endine perkara. Li ayyi syai'in krana endine perkara unzila diturunno apa Quran. Lho ngoten. Mereka maca Quran wis maca tok wae. Tidak diangen-angen manane sehingga gak ngerti apa tujuane Quran diturunno. Mboten ngerti. Padahal kalau kita mau baca Quran iku mau ido wis. Sak mau itu kata-katae jenengan ora perlu golek guru meneh wis cukup gurune napa? Quran. Walau alimu lan lamun ngerti sapa ghafilun la aminu mongko yektene ngamalno sapa ghafilun. Kalau mereka tahu maknanya Quran pasti mereka mengamalkan. Fa innal ilma krono sedune ilmu iku ma perkara nafa'a kang manfaati apa ma. Lah iya, nek ilmu sing manfaati itu berarti ilmu sing diamalno. Nek jenengan ngerti tok teng Quran iki macaane ngene tapi mboten purun ngamalno iku ora ono faedahe. Ilmu tanpa diamalkan itu tidak punya fungsi, ngoten. Kok iso ngoten? Nggih, coba ngoten. Sampeyan ngerti nek istighfar niku iso ndadekno jenengan di Ngapura, tapi jenengan mboten nate istighfar. Kira-kira di Ngapura mboten? Nggih mboten. Salat duha iso nglancarno rezeki. Sampeyan mek ngerti tok, tapi ora tahu salat duha. Kira-kira jenengan rezekine lancar nggih mboten? Nek ana wong maca istighfar di Ngapura dosane, gak gelem maca istighfar nggih mboten kira diampuni. Berarti ilmu tok tanpa diamalkan tidak bisa manfaati. Dicontohno meneh karo Imam Ghazali. Contohnya meneh Kang yo. Nek ana wong lara, jadi dokter lorone iki anu le kowe iki saiki lara panas. Obate iki paracetamol kanggo ngelupisan. Ngerti wis jadi dokter obate paracetamol, tapi dia tidak pernah meminum obat itu. Kira-kira cepat sembuh apa enggak? Nggih mboten. Ya padha karo ilmu tanpa diamalno. Padha karo duwe obat tapi tidak pernah diminum. Mboten. Sama orang punya senjata tapi tidak digunakan. Ya. Dia punya senjata, dia punya pistol. Punya pistol, punya tameng, punya pisau, diserang oleh harimau. Dia diam saja. Tidak ditembak itu, pistol tidak digunakan. Kira-kira pistol apa nembak dhewe? Nggih mboten kira kan nggih. Harus digunakan. Karena itulah ilmu sing tidak diamalkan tidak bisa bermanfaat. Nek ana wong nyangka ilmu tanpa diamalkan iku bermanfaat, goblok jare Imam Ghazali. Ya, jelas goblok niku, mergane gak ngerti. Apa jenenge contoh sing disebutaken kali Imam Ghazali. Ora ono istilahe niku wong ngerti salat gak salat mari ngono slamet mboten wonten. Mesthi kudu ngamal salat. Ora ono wong ngerti nek Kanjeng Nabi niku nabi lalu gak iman terus mari ngono kok dikatakan wong mukmin mboten. Wong iman niku nggih pekerjaan, amal, amalul qalbi. Nggih nek mboten diamalno ilmune berarti mboten saged bermanfaat. Ngoten lho, nggih paham nggih? Ah ngoten. Lah nek kepengin manfaat kudu diamalno. Waman alima wa ma amila falaisa bainahu wa bainal jahil farqun illa min haitsu inna hujjatullah alaihi akad. Bahayane wong alim tapi mboten ngamalno ilmu niki. Waman utawi wong alima kan ngerti sapa man. Wa ma amila lan orang lakoni sapa man. Falaisa monggo ora ono iku bainahu ing dalem antaraning man wa bainal jahili lan ing dalem antaraning wong kang bodho apa farqun perbedaan illa min haitsu inna hujjatullah kecuali saking segi setuhune haitsu inna aja diwaca haitsu anna kelindu mergane haitsu kedah dimundhurna nang jumlah min haitsu inna hujjatullah saking sekerine dari sisi sesungguhnya hujjai Allah alaihi membahayakan kepada man iku akadu luweh kuat iku akadu luweh kuat ngeten lho ya nek ana tiyang alim mboten ngamalno ilmu ni maka tidak ada perbedaan baginya dengan orang yang bodoh sama dia dengan orang bodoh perbedaane cuma dia itu siksaannya lebih berat dari wong kang bodoh niki maksudnya ila min haitsu inna hujjatullah alaihi akad. Ngaten maknane. Dadi wong alim mboten purun ngamalno ilmune padha karo wong bodho. Sing bedakno cuma satu. Dia itu siksaannya lebih besar daripada wong sing bodho. Berarti piye niku? Mendingan bodho wae. Fa ala hadza mongko ing atase iki kirangan iki. Fa ala hadza mongko ing atase iki. Ing atase iki fa laisa bainahu niki. Yaqulu ana sapa al jahilu wong kang bodho. Iku ahsana. Ahsana ya. Iku ahsana luwih bagus halan apane tingkae minhu tinidang alim. Minhu tinimbang alim. Tuh ngoten nggih. Ya Allah. Ngoten. Berarti wong bodho pada saat demikian itu keadaannya lebih baik daripada wong alim. Ketika orang alim mboten ngamalno ilmune saat itulah dia lebih rendah kedudukannya daripada orang bodoh. Walidzalika lan krana are mengkono al jahil ahsan halan minhu. Walidzalika lan krana are mengkono-mengkono al jahil ahsan minhu kila diucapno apa ucapan. Kullu ilmin utawi saben-saben ilmu la yaudu kang ora kembali. La yaudu kang ora kembali alaika ing atase sira. Apa nafuhu kemanfaatane ilmu? Kala apa nafuhu kemanfaatane ilmu fal jahlu mongko utawi bodho. Mongko iku utawi bodho aqwadu iku luwih manfaati alaika ing atase sira kepadamu. Alaika ing atase sira minhu tinimbang ilmu. Minhu daripada ilmu. Karena itulah dari sini bisa kita katakan setiap ilmu yang tidak bermanfaat maka kebodohan lebih baik daripada ilmu tersebut. Karena ketika orang alim tidak mengamalkan ilmunya berarti ilmunya gak manfaat, maka siksaannya lebih berat daripada penyembah berhala. Terus kok ngoten Masya Allah niki medeni. Kalau berarti dalam kondisi demikian lebih baik kita gak tahu. Ngoten nggih. Kondisi saat ini lebih baik kita enggak tahu lah. Apa enggak usah mondok pisan. Banyak repot. Enggak mondok niku yo haram kan gitu. Enggak mondok niku enggak ngaji niku hukumnya yo haram. Enggak ngamalno ilmune, nek ilmune iku ilmu sing wajib yo hukumnya haram. Lho ngoten niku lho. Kalau piye berarti yo ngaji yo diamalno ilmune. Nek perkara wajib kudu setiap hari diamalno, nek perkara haram setiap hari ditinggalno, nek perkara sunnah minimal satu kali diamalkan. Ya nek sunnah minimal satu kali diamalkan biar kita keluar dari tuntutan mengamalkan ilmu. Nek jenengan semerap sholat sunnah duha wajib minimal satu kali minimal, minimal lah biar keluar dari nopo tuntutan. Kalau wal yakun lan beci ono ikulaga kadwi siro. Wal yakun lan beci ono ikulaga kadwi siro. Ayuhal muridu he eling eling murid. Ayuhal muridu he eling eling murid. Apa hadzun bagian minat tahajjudi saking tahajjud. santri kudu tahajud, ojo sampai ninggalno tahajud. Kenapa? Fa innat tahajjuda dabbus sholihin. Karena tahajud itu kebiasaane wong kang soleh. Lah nek santri kepengin dadi wong sing soleh, sing santriwati kepengin sholihah, kudu duweni wiritan salat tahajud, kudu niku. Ojo sampai gak tahajud. Fa innal laila karena setuhune wengi malam itu iku waktu khalwatil abdi, iku waktu menyendirine kawula. Iku waktu khalwatil abdi, iku waktu menyendirine kawula hamba ma'a maulahu sertane tuwane al abdi, ma'a maulahu sertane tuwane al abdi. Nggih, perbanyak tahajud nggih, ampun sampai mboten tahajud. Nek teng pondok-pondok sebagian pondok tahajud malah dihukumi napa? Wajib. Sehingga ada jam malam, jam malam kadang jam 11 kudu disuruh tidur. Mbah Hamid Pasuruan nggih ngoten, lama-kelamaan diwajibno tahajud niku santri-santri. Sehingga Mbah Hamid Pasuruan sendiri yang ngawasi, enggak cuma pengurus. Nggih. Apalagi ini peraturan pertama misalnya, harus kiyainya sendiri yang tanda. Dan yang mengawasi sendiri adalah Mbah Hamid. Jam 11 atau jam 9 kalau enggak keliru, santri harus sudah tidur. Kalau enggak tidur Mbah Hamid keliring. Yang keliring niku Mbah Hamid dhewe. Niku Mbah Hamid keliring sendiri ndelok santri-santri sing sik durung turu didelok karo Mbah Hamid. Dikongkon turu. Nek durung turu ayo le turu ngoten niku. Kala dan itu Mbah Hamid sering demikian ya, malam-malam keluar melihat kondisi santri. Sering dilihat kaya apa santrine sing jagongan ayo terus ngoten niku umpamine ya. Sing turu wayahe tahajud ya kenteng tahajud, sing wayahe turu durung turu dikongkon turu. Kadang ana wae santri sing dablek ngoten niku. Waya turu gak gelem turu. Kala suatu saat pernah niku Mbah Hamid waktu keliling-keliling, Mbah Hamid Pasuruan niku biasa beliau niku kalau keliling, setelah keliling di jerambah musola atau apa beliau tidur-tiduran. Lalu ada sebagian santri sing gak turu. Disongko iku santri liya, ora dicedeki. Dicedeki turu sandinge sabri dipeluk-peluk ngeten iki. Diomongi. Piye Kang, ngaten jerene. Meneng wae Mbah Hamid. Apa iki? Dadi bijak ngomong terus meneng wae. Apa Kang? Jerene. Jerene Mbah Hamid. Kok gak turu lapo? Gemeter gak iso ngadeg arek. Meneng wae krungu suarane Mbah Hamid Pasuruan. Meneng kok gak turu yamene lapo? Jerene Mbah Hamid. Ya ora ngamuk Mbah Hamid. Coba langsung dikipot nong ngoten. Subhanallah. Subhanallah Mbah Hamid iki kados kaya ngoten iki teng santrine ngoten. Mboten ngamuk-ngamuk mboten. Nyapa kok gak turu. Ya iku lebih menusuk itu ya. Daripada mulai awal langsung dianu. Tapi ya itu Mbah Hamid memang orangnya sangat halus beliau. Perangainya halus. Padahal awalnya Mbah Hamid itu kasar. Maksudnya orang yang apa lene wong kafir ngamuk, tonyo-tonyo wong Cina sampai geblek-geblek gitu. Mbah Hamid. Tapi kenapa ya? Watak yang begitu keras itu menjadi iso-iso tereduksi sehingga iso hilang sama sekali. Ya. Menjadi sangat halus beliau wataknya. Ya karena ilmu lah ya. Beliau bisa menghilangkan apa watak yang begitu keras. Padahal keras sekarang menjadi gak keras. Ya karena ilmunya. Kalau yang ngeten nggih, malam-malam diwajibkan tahajud. Dan itu memang seharusnya santri punya waktu khusus untuk tahajud. Karena waktu itu adalah waktu kita menyendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa akthir monggo becik ngekehna sapa murid fihi ing dalem lail minat tadarrui saking DPDP wal istighfar lan jaluk istighfar, jaluk ngapura mergane Allah dawuh wal mustaghfirina bil ashar. Kala wong-wong sing jaluk ngapura ing dalem waktu sahur. Waktu sahur itu waktu mulai pertengahan malam sampai keluarnya fajar shodiq niku waktu sahur. Tapi sing apik sepertiga malam sing terakhir, karena waktu itu Allah Ta'ala turun ke langit bumi. Allah Ta'ala dawuh hal min sa'ilin, hal min mustaghfirin, hal min ta'ibin. Dawuh Allah, ndi wong sing jaluk nang aku, ndi wong sing jaluk ngapura, ndi wong sing tobat. Ngoten niku dawuh Allah Ta'ala. Kala wanajin, wanajilan munajato sopo siro, wanajilan munajato sopo siro, maturo sopo siro, robaka ing pangeran siro, bilisani dilati kelawan lidah kehinaan, wal ittirori lan apa membutuhkan. Kala di malam hari kita munajat kepada Allah, ya, kita limpahkan semuanya unek-unek kepada Allah Ta'ala. Kita berikan semuanya apa yang ada dalam hati kepada Allah Ta'ala. Pada waktu itu kita cara saiki curhatlah kepada Allah Ta'ala. Waktu itu curhatan nang Allah, curhat saliyane Allah. Rugi curhat saliyane Allah, tenan niku rugi. Curhatan nang Allah Ta'ala, ya. Ya Allah, kula niki kok apalan angel terus pundi ya Allah, ngoten ya. Mudahkan ya Allah, ngoten. Ya, mergane nek jenengan susah tenan. Nah, kemarin sudah saya katakan, nggih. Allah itu di samping, di sisi orang yang hatinya susah karena Allah. Maka ditolong oleh Allah Ta'ala. Kala ankol bin sangking ati mutahakikin kang nyoto menyatakan merealisasikan binihayatil ajzi kelawan katoke lemah wahoyatil ingkisari lan katoke nelongso. Tampakkan hati sampean betul-betul lemah, tampakkan kalau hati jenengan benar-benar nelongso, susah. Jenengan munajat kepada Allah Ta'ala, minta benar-benar kepada Allah Ta'ala, kabul tenanan itu. Nggih. Nek tenanan itu, nek jaluk tenanan, mesti kabul. Kita ini mboten kabul hajate karena jaluk mboten patek tenanan. Nek tenanan jenengan merasa bahwa sampean butuh ya Allah, saya butuh ya Allah, pasti dikein. Ketenanan kuduan ya. Kala praktek lo coba, praktek lo tenanan. Ini ku pasti nih, kasil. Dulu pernah saya susah nih, entah waktu di pondok. Susah kok kate terus-terusan jadi gue. Langsung boleh amalan-amalan sing menghilangkan susah. Enggak sampai saat jam hilang susah ini. Tapi tenanan tapi, kudu hilang loh. Hilang tenang mereka tuh. Lain nih, kok kudu nopo? Tenanan. Nek butuh tenanan, jaluk neng Allah pasti dikasih. Orang saja jaluk neng wong liya. Wahdar lan wedya sapa sira antadaa ing yen to ninggal sapa sira qiyamal laili ing qiyamul lail salat malam, jangan sampai ninggal salat malam. Kala qiyamal laili ing apa qiyamul lail ing salat malam. Kala digambarkan teng setunggal kitab, nek wong ninggal salat malam itu nanti kalau dia punya kerajaan di apa namanya surga, maka kerajaannya itu ada satu bata yang hilang. Ya. Maka dia bertanya kepada malaikat, "Loh, ini rumah siapa? Rumah saya." "Lah, ini batu-batanya kok hilang? Satu. Jadi enggak ada jelek penglihatannya." Dikatakan kepada dia, "Ini dulu waktu engkau satu hari tidak melaksanakan sholat tahajud." Jerene malaikat. "Waduh." "Lah, jenengan kan bolong kabeh." "Wah." "Wonten meneh niku salah setunggali ulama ngimpi nek mboten keliru. Ngimpine ngeten. Dia melihat banyak bidadari cantik-cantik, ya. Banyak bidadari cantik. Setelah itu dia melihat, "Loh, itu kok ada bidadari kok hitam itu?" katanya. Dia tanya, "Itu kok jelek sendiri, hitam itu apa?" "Oh. Itu bidadari semua milik orang-orang, itu milik kamu dulu yang ente gak gelem sholat tahajud." Berarti sing gak tahajud iki hati-hati. Bidadari ini warnanya ireng. Kala aneh-aneh wis apa itu mimpi ya, mimpi demikian. Jenenge mimpi itu bukan apa tidak bisa dibuat dalil, tapi lil istiqnas istilahnya. Lil istiqnas tidak bisa dibuat dalil, tapi lil istiqnas ben marem-marem nolak, ben marem nek tahajud tenanan. Mereka ini kan dia mikir, "Waduh, daripada aku entuk bidadari ireng, mendingan tahajud terus." Nah kan ngoten. Motifnya bidadari sudah. Tidak apa-apa. Kala illa wa anta qiyamal laili ing qiyamul lail falayati alaika falayati mongko. Kala falayati mongko ora nekani. Jenengan yakti ini, wonten yae mboten? Oh iya, berarti maknane ora. Falayati, jadi sing enak ojo mangan. Jadi sebenarnya sing enak ojo. Falayati mongko ojo nekani alaika ing atase sira apa waktu sahari waktu sahur illa wa anta kejaba utawi sira iku mustaqidun iku wong kang nglilir. Iku mustaqidun iku wong kang bangun. Kala dzakirun turuk wong kang dzikir lillahi marang Allah subhanahu wa ta'ala. Kala sholat tahajud nggih niku ta'bu sholihin jenengan lampahi, kita berdoa pada Allah taala di selam dunia akhirat lan diparingi keturunan soleh lan sholeha. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma salli 'ala Muhammad.